Cek urang mah naon deui nya euy. Imah gede mobil aralus. Wah, deposito loba, duit loba. Dipikir-pikir gitu, tapi da ngaran jelema mah nya eta teh euy boga syahwat. Jadi we. Aduh, abdi geus syahwat. Teu beak. Sabab harta banda mah cekolot oge, lamun kana harta jelema teu beda jeung nginum cai laut. Lamun nginum cai laut teu beki loba. Beki haus teh. Nginum ciki ka kabok ya. Cukup nya. Paingan tah si juri koruptor teh mane teu euy terus we. Karoblok deui tah mah teh. Geus sagala aya. Imah mewah lega satpam ngajega. Mobil mewah boga supir siaga. Nasi laing can cukup keneh wae. Gaji standar canggih tunjangan edan deposit salangit invest eces nasi lain can cukup keneh wae jabatan diriung setan jabatan digoda setan jabatan dirojong setan jabatan dirongrong setan ku otak nuka pikir duit. Duit. Ku panon nuka tenyo duit. Ku celi nuka denge duit. Ku irung nuka ambe duit. Duit. Korupsi terereh asal beteng sebe. Korupsi terereh mengpeng jabatan base. Korupsi terereh anak buah disimbe. Korupsi terereh tungtung nariwe. Jol KPK mawa bukti jeng-jeng-ong. Jol KPK mawa bukti jeng-jeng-ong. Bukti satumpuk silaing tebisa ngomong. Jol KPK mawa saksi jeng-jeng-ong. Saksi saabreg silaing tebisa ngomong. Silaing di penjara kulawar gamilu era. Silaing di penjara anak buah kababawa. Silaing di penjara sagala beak disita. Silaing di penjara kuring jadi hayang nanya. Karasa ngobrol sih. Karasa. Tok, cenaka. Cenaka. Aya nu diuk di saluhureun silaing. Aya nu korup leuwih gede ti silaing. Aya nu dahar leuwih sebeuh ti silaing. Gening masih ulin bari hirup henang hening. Teka panggih can kapanggih atawa kumaha. Teka tempo can katempo atawa kumaha. Bangsa pion, bangsa kuncung, bangsa benteng, bangsa kuda. Nu maling duit negara, geus loba nu dipenjara. Cik ayeuna lamun raja, nu ngarugikeun negara. Wani moal, berani tidak. Buktikan heula ngarah rakyat percaya. Buktikan heula ngarah rakyat tecangcaya. Wanita. Mun wani buktikeun.